semakin merasa jauh. Mungkin kau rasa sayangku tak lagi berarti untuknya. Tuhan, ku sangat menyayanginya. Aku di sini kan selalu menunggumu sampai kapanpun. Kan menunggumu, walau hati ini selalu kau sakiti. Karena yang ku inginkan hanya kamu. Kembalilah, duhai kekasihku, teruskan kisah yang sempat terhenti. Ingatlah janji kita untuk saling setia. Walau ku tahu ini berat bagimu. Kasihku, teruskan kisah yang sempat terhenti. Ingatlah janji kita untuk saling setia. Walau ku tahu ini berat.